Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita telah membaca hadis yang ke-36 di mana di hadis tersebut terdapat sekian fawaid yang banyak. Disebutkan di sana jenis-jenis asar. Masih ingat jenis-jenisnya? Nah, Mifta, ada berapa jenis sor? Asra'u, ada berapa jenis? Ada 4. Benar. Nah, sampingnya, samping kanannya siapa? Ada berapa? Ada 2, apa itu? Disebabkan apa? Karena kejang, baik. Karena sarafnya yang kejang. Kedua, gangguan jin atau syaitan, baik. Jin atau syaitan disebutkan oleh Syekhul Islam kemarin mengganggu manusia ada beberapa sebab, diantaranya Ja'far, karena suka. Nah, kemudian sampingnya antum bisa. Jin mengganggu manusia karena manusia mengganggu mereka. Yang terakhir, apa saja sekalian? Nah, iseng, baik. Nah, kita lanjutkan. Keterangan dari Ibnu Sa'imin rahimahullah ta'ala. Jadi jenis yang kedua ini yaitu gangguan yang disebabkan oleh jin, di mana jin mengganggu manusia sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, ada 3 sebab. Mungkin karena dia suka dengan orang tersebut, atau mungkin karena manusia tersebut yang mengganggu mereka sehingga mereka pun membalas. Yang ketiga, disebabkan karena iseng, karena main-main semata. Baik. Dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarahnya, qala rahimahullah, wa yatalabbasul syaitanu awil jinniyu binafsil insan. Naam. Wa yabda'u yatakallamu. Taib. Syaitan ataupun jin ini bercampur, yakni merasuki mereka manusia, kemudian dia berbicara an lisanihi atau ala lisanihi, yakni dia dengan menggunakan lisan atau ucapan orang yang dimasuki oleh jin tersebut. Alladhi yasma'ul kalama, orang yang mendengar ucapan tersebut, yaqul, dia mengatakan, innal ladzi yatakallamul insi, sesungguhnya yang berbicara itu manusia, walakinnahul jinni, akan tapi hakikatnya dia adalah jin yang berbicara tadi. Nah, walihada, oleh karena hal tersebut, tajidu fi ba'di kalamihi, engkau mendapati di sebagian ucapan yang terlontar dari ucapan-ucapannya, al-ikhtilafa, berbeda. Ya, suaranya berbeda, kok ngomong yang lantur. Nah, ini berbeda dengan ucapannya sendiri, yakni ketika dia sadar tidak kerasukan, beda suaranya. La yakunu ka kalamihi, tidak seperti nam ucapan orang tersebut ketika dia sadar, ketika tidak kerasukan atau yang lainnya. Nah, wa huwa mustaiqidun, dalam keadaan dia bangun, tidak ngelindur ya, tidak tidur. Li'annahu yataghayyar bisababi nutqil jin. Karena kenapa kok bisa berubah suaranya? Nah, ini disebabkan karena gangguan atau ucapan dari jin tersebut. Hadza nau'un min as-sar'. Nas'alullaha ayyu'idana wa iyyakum minhu wa min ghairi min al-afat. Ini merupakan jenis dari sar'. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan antum sekalian darinya dan dari apa-apa yang melalaikan. Nah, jenis ini kata Ibn Utsaimin rahimahullah taala, hadza nau ilajuhu bil qiraah min ahli al-ilmi wal khair. Cara mengobati jenis yang seperti ini yaitu bil qiraah, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya, min ahlil ilmi, dari orang-orang yang berilmu, wal khair, dan orang-orang yang ya tampak atau memiliki kebaikan-kebaikan. Nah, ahyanan, terkadang yukhatibuhumul jinniyu wa yatakallamuhum wa yukallimuhum wa yubayyinu sababa alladhi ja'alahu yasra'u hadzal ins. Jadi terkadang jin ini mengajak mereka berbicara. Iya. Dan menjelaskan sebab kenapa dia merasuk ke dalam na'am tubuh orang tersebut. Terkadang seperti itu. Wa ahyanan la yatakallam, dan terkadang tidak berbicara, tidak berucap. Nah, waqad sabata hadza, sungguh yang seperti ini, ya, akni kata beliau, sar'ul jinni lil insi bil Qur'an wa sunnah wal waqi. Ini yakni masuknya atau gangguan jin kepada manusia ini telah tetap berdasarkan Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, demikian pula realita yang ada. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitanu minal mas." Orang-orang yang yaquluna ar-riba, memakan riba, ya, memakan harta riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yaqumuna illa, mereka tidaklah berdiri, tidaklah bangkit, kecuali seperti bangkitnya orang yang yakhata yatakhattabahu. Nah, kebalik. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Nah, seperti orang yang ya diganggu kerasukan syaitan. Nah, wa hada dalilun, kata Ibn Saimin, ini merupakan dalil ala anna syaitana, bahwasanya syaitan yatakhabbatul insana, dia mengganggu manusia, yakni minasra, yakni berupa mas, yaitu tafsirnya adalah asra, digangguan jin ya ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia. Dalam sunnah juga disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, di sini beliau membawakan riwayat dari Al-Imam Ahmad sebagaimana dalam musnadnya Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan diceritakan di sini anak Rasul alaihi salatu wasalam kana fi safarin min aswari. Beliau alaihi salatu wasalam ketika di suatu safar, dari safar-safar beliau sallallahu alaihi wasallam, famarra bimra'atin, beliau melewati seorang wanita, ma'aha sabiyun yusra, bersamanya seorang anak yang mengalami sar, fa'atat bihi ila nabihi alaihi salatu wasalam. Kemudian wanita tersebut datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam ya, wa khatabal jinniyan, maka beliau alaihi salatu wasalam pun berbicara, yatakallam ma'ahu, berbicara dengan jin tersebut, wa kharaja al jinniyu fa'atat ummu sabiyyi Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan ala dzalik. Kemudian ya, jin tersebut pun keluar dari tubuh anak tersebut. Maka ibu dari anak tadi memberikan hadiah kepada Rasul alaihi salatu wasallam ala dzalik, dari sebab ya ru'ya yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada enam anak tersebut. Ini dalil dalam sunnah. Wallahu ta'alam bisa hatihi. Nah, ana belum sempat membahas hadis ini sahih dari Rasul atau wallahu a'lam. Ya, karena tadi malam ada rapat jadi enggak sempat. Nah, kemudian wa kana ahlul ilmi, adalah ahlul ilmi aidan yukhatibunal jinniya. Mereka berbicara ya kepada jin, fil masru, pada orang yang kerasukan, wa yatakallamuna ma'ahu, dan berbicara, berucap dengan jin tersebut. Wa minhum, di antara mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, diceritakan oleh Ibnu Qayyim di sini, dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa huwa tilmiduhu. Ya, Ibnu Qayyim merupakan murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata Ibnu Qayyim, annahu ji'a ilaihi birajulin masru'in faja'ala yaqra'u alaihi wa yukhatibuhu wa yaqulu laha ittaqillaha ukhruji. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya didatangkan kepada beliau seseorang yang terkena sarak kerasukan. Kemudian Syekhul Islam mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dan berbicara kepada orang tersebut. Ittaqillaha ukhruji, bertakwalah engkau kepada Allah dan keluarlah. Li'annaha imra'ah, karena jin yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut adalah imro'ah, perempuan, jin wanita. Fataqulu lahu, kemudian jin tersebut mengatakan kepada Syekhul Islam, inni uridu hadar rajula wa uhibbu, sungguhnya aku menginginkan laki-laki ini dan aku suka kepadanya, aku menyukainya. Faqala laha Syekhul Islam, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimah mengatakan kepadanya, lakinnahu la yuhibbuk ukhruji, akan tapi laki-laki ini tidak mencintai, tidak suka kepadamu, keluar kamu, kata Syekhul Islam. Qalat, maka jin tersebut mengatakan, ini uridu an ahujja bihi, aku ingin berhaji dengannya. Qalah, maka Syekhul Islam mengatakan, la na'am. Syekhul Islam mengatakan, huwa la yurid an tahujji bihi, dia tidak menginginkan, ya, tidak mau untuk berhaji denganmu. Ukhruji, keluar kamu. Fa'abat, maka jin tersebut pun enggan, tidak mau keluar. Kata Ibn Qayyim, faja'ala yaqra'u 'alaiha wa yadribu ar-rajula darban 'aziman hatta anna yada Syekh al-Islam auja'athu min shiddati ad-darb. Jin tersebut enggan, tidak mau keluar. Maka kemudian beliau rahimahullah ta'ala membacakan Al-Quran kepadanya dan memukul orang tersebut dengan pukulan yang aziman, yang keras. Sampai-sampai katanya di sini, tangan beliau rahimahullah ta'ala auja'at, terluka. Nah, min syiddati darb, karena kerasnya pukulan tersebut. Kemudian jin tersebut mengatakan, ana akhruju karamatan li syekh, aku akan keluar dengan sebab karamah dari syekh. Nah, kata Syekhul Islam, la takhruji karamatan li, jangan kau keluar karena karamah dariku. Ukhruji ta'atan lillahi wa rasulih, keluarlah engkau karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Famazala biha hatta kharajat, terus dibacakan dan demikian itu hingga dia pun keluar. Baik, disebutkan di sini lama kharajat, ketika jin tersebut telah keluar, istaiqadar rajulu, laki-laki ini pun sadar. Nah, qala, dia pun mengatakan, ma alladhi ja'ani bi ila hadrati syekh, apa yang menyebabkan, yang membawaku berada di hadapan syekh, Syekhul Islam. Qalu, maka orang-orang di sekitar pun mengatakan, subhanallah, ya, amma ahsasta, tidaklah engkau merasakan bidor pukulan alladhi kana yadribuk asyadda mayakun, ya, tidaklah engkau merasakan pukulan yang dipukulkan dengan sangat keras kepadamu. Seperti itu. Dia mengatakan, ma'asastu bidorb, aku tidak merasakan pukulan sama sekali. Wala asastu bisyai, tidak merasa sama sekali. Nah, kata orang tersebut, tidak sadar dia. Wal amsilatu ala dalika kasirah, dan permisalan contoh yang seperti ini banyak sekali. Tersisa dari kita hukum boleh enggak kita berbicara dengan orang yang kerasukan jin. Ibnu Bas rahimahullah ta'ala memiliki kutaib, qadarullah masyafa'ala, belum ketemu. Tapi di sana ada pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Muhammad Ali Farkus hafizahullah ta'ala. Beliau adalah ulama Al-Jazair hafizahullah ta'ala. Naam, termasuk dari ulama usunnah, ulama usalafi yang masih hidup sampai sekarang. Naam, disebutkan oleh Syekh Rabi, pujian terhadap Syekh Muhammad Ali Al-Farkhus ini dalam kitab Hukmu Al-Mudaharat Fil Islam, hukum demonstrasi dalam Islam. Di sana beliau Syekh Rabi hafizahullah ta'ala menyebutkan wa ulama usunnah fi kulli makan yuharrimuna al-mudaharat walillahil hamd. Nah, wa ulama usunnah. Ulama sunnah fi kulli makan di setiap tempat yuharrimuna mudaharat walillahil hamd. Mereka dimanapun berada mengharamkan yang namanya demonstrasi. Ya, jadi kalau ada dia mengaku salafi kok demo, berarti itu salafi ini imitasi. Nah, salafi jadian, bukan salafi itu. Nah, ngaku-ngaku saja. Baik. Kemudian Syekh Rabi hafizallahu taala mengatakan, ya, di antara mereka adalah nah, ulama'u al-mamlakah al-arabi al-su'udiyah ala roksihim ibn Baz. Terus disebutkan, menyebutkan di Yaman ala roksihim, kata beliau Syekh Mubil, disebutkan di mana, Yordan, siapa? Syekh Al-Albani. Kemudian belum menyebutkan di tempat nah, Al-Jazair, wa ulama'ul Jazair, wa ala roksihim al-Syeikh Muhammad Ali Farkus, kata beliau hafizallahu taala. Ini ya di antara yang disebutkan oleh Syekh Rabi tentang Muhammad Farkus. Ternyata masih banyak ulama yang tidak kita kenal, ya. Sedikit yang kita ketahui. Tapi beliau ketika ditanya, hal yajuz lirraqi mukhatabatul jinni wa muhawaratuhum wa tahaddus ma'ahum wa da'watuhum ilal islam wal isti'anatu bihim fi ma'rifati sihir wa jazakumullahu khairan. Kata penanya, hal yajuz, apakah boleh liraqi, terhadap orang yang meru'yah, mukhatabatul jinni wa muhawaratuhum, berbicara nah, bercakap-cakap dengan mereka, dengan jin, wa tahaddus, sama maknanya, bersama mereka, wa da'watum, dan mengajak, mendakwai mereka ilal islam, kepada islam, wal isti'anah, meminta bantuan kepada mereka, fi ma'rifati sihir, di dalam ma'rifah mengetahui sihir, wa jazakumullahu khairan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membahas kebaikan. Beliau menjawab, di antaranya isti'anah, tapi kita ambil yang poin yang kita bahas di sini, bolehkah kita berbicara dengan orang yang kerasukan? Naam, menanya-nanyai seperti itu. Kata beliau, amma muhawaratuhum wa tahaddus ma'ahum liman laisa indahul maqdirah ala tamyizi sidqihim fima tabaqa khabar al-wahyi min kadzibihim al-mukhallif lahu fala yajuz. Kata beliau hafizallah, adapun muhawarah, berbicara, bercakap-cakap, wa tahaddus ma'ahum, bersamanya, sama mereka, liman laisa indahul maqdirah ala tamyizi sidqihim, terhadap orang yang tidak memiliki kemampuan ala tamyizi, untuk membedakan sidqihim, kejujuran mereka, ya, kebenaran mereka, fima tabaqal khabar al-wahyi, terhadap apa yang sesuai dengan berita dari wahyu yang dalam Al-Quran dan Sunnah, min kadzibihim, dari kedustaan mereka, al-mukhallifi lahu, yang bertentangan dengan wahyu tersebut, fala yajuz, maka tidak boleh, tidak boleh diajak berbicara. Ya, cukup dibacakan saja. Naam, sekali lagi, bagaimana dinyatakan oleh Rasul, sadaqaka wa huwa kadzub, banyak berdusta, kita enggak tahu, majhul. Iya. Kata beliau melanjutkan, khasyata istidraji wal ihtiyali minasyayatin, ditakutkan khasyah, karena takut istidraj, dilulu, di nanti dipermainkan seperti itu, karena memiliki hilah, tipu daya dari kalangan syaitan ini. Wa makruhum bin nasi kabir, dan makar mereka syaitan terhadap manusia itu sangat besar. Allah berfirman, belum menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakum syaitan, janganlah kalian tertipu iya oleh syaitan sebagaimana mereka syaitan telah mengeluarkan abawaikum, kedua ibu bapakmu dari al-jannah, mengeluarkan Adam dan Hawa dari al-jannah. Jangan kalian tertipu dengan syaitan. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh, jadikanlah dia sebagai musuh. Beliau menyebutkan beberapa ayat, kita singkat. Fa'adawatu syaitin la tazul wa la tahul. Permusuhan syaitan ini terus, ya, tidak ada, tidak akan berubah terus sampai kiamat seperti itu. Wa fitnatuhum linnasi azimah, fitnah mereka terhadap naam manusia sangat besar. Wa maharatuhum fil idlali kabirah, kemahiran mereka, kepandaian mereka di dalam menyesatkan sangatlah besar. Nah, faqatuhimun nasa ayat tagidu filqari, boleh jadi akan terpahami, diberikan waham gitu, keraguan-raguan kepada manusia ayat tagida, kemudian dia berkeyakinan filqari, orang yang membacakan ini, ya, ketika berbicara bisa jinnya bisa mau keluar seperti itu. Anna ladaihi sirran muayyanan, memiliki rahasia tertentu yang yata'ahad lahu bihi al-jin, dia memiliki kesepakatan dengan jin, na'am, untuk tidak lagi ala ya'uda ila masru', dia tidak kembali masuk kepada orang yang dirasuki tadi. Contohnya seperti itu. Ya, sehingga manusia pun berbondong-bondong ingin ke orang tersebut ketika ada di antara saudaranya naam yang terkena gangguan jin, langsung menuju ke rumah tersebut. Dan ini kata beliau menimbulkan rasa riya, ujub, naam, sombong dan yang semacamnya. Dia menyangka pada dirinya memiliki naam kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga ini menimbulkan fitnah. Kemudian kata beliau, lidzalika, oleh karena itu, yajibu wajib tajanubul wuku'i fi misli hadhil mafasidi wasaddi madakhiliha. Maka wajib untuk menjauhi terjatuhnya kita pada perbuatan yang seperti ini dan menutup pintu-pintu naam yang mengarah kepadanya. Jadi beliau menyimpulkan bahasanya, mukhatabah ini kalau dia tidak memiliki kemampuan, kita beda dengan Syekhul Islam. Nah, beliau ya memiliki ilmu yang kokoh. Sebagaimana di sini ketika mau keluar, jinnya mengatakan apa? Ana akhruju karamatan li syekh. Ya. Kalau dia ya keluar karena karamah saya. Nah, ini akan menjatuhkan orang yang ya meru'ya tadi, tidak sadar dibawa oleh syaitan kepada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada naam kesyirikan dan yang lainnya. Baik. Kemudian kata Ibnu Saimin, kita lanjutkan. Hadza nau'u min as-sar, ini merupakan jenis dari sar, lahu ilajun, yang mana padanya ada ilat, obat, yadfa'uhu, yang akan mengangkatnya, wa ilajun yarfa'uhu, yarfa'uhu, yang akan menolaknya, mencegahnya, walahu ilajun yarfa'uhu, dan pada yang demikian ini terdapat obat yang bisa mengangkat, mengobati dari penyakit tersebut. Baik, di sini ada dua macam. Yang pertama, cara untuk mencegahnya. Dikatakan Ibnu Utsaimin, fa yahrisul insanu alal auradi asyar'iyah as-sabahiyah wal masa'iyah. Hendaknya seorang bersemangat untuk dia membaca wirid-wirid yang syar'iyah, yang syar'i, zikir pagi petang, ya, yang sudah kita hafal tentunya, kita baca di pagi hari dan sore hari. Wahia ma'rufah, yang demikian itu ma'ruf, telah diketahui fi kutubi ahli ilmi, dalam kitab-kitab ahli ilmi. Minha ayatul kursi, di antara zikir tersebut ada ayatul kursi. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu ayatnya itu. Fa inna man qara'aha, maka barang siapa yang baca ayat tersebut fi lailatin, pada malam harinya, la yazal, senantiasa alaihi minallahi hafizun, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Wala yaqrabu syaitanun hatta yusbih, dan syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi hari. Ya, ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, dalam kisah ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu menjaga zakatul fitr. Ketika malam hari datang orang yang mau mencuri beras, kemudian ditanya, aku memiliki keluarga, aku miskin, akhirnya dikeluarkan, dibebaskan. Kemudian malam hari berikutnya dia datang sampai ketiga kalinya, kemudian tidak, kamu akan kubawa kepada Rasul. Dia mengatakan, akan kuajari satu kalimat yang jika engkau mengucapkan, membacanya, syaitan tidak akan mendekatimu. Ketika pagi beliau menghadap kepada Rasul, alaihi salatu wasalam, maka Rasul mengatakan, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah jujur, dia telah benar, akan tapi dia al-kadzub, dia banyak berdusta. Baik. Ini jadi zikir yang bisa kita baca di pagi hari, ini membaca ayat kursi, 6 ayat kursi di pagi dan petang hari. Demikian pula di sisi yang lain, ketika kita menghafalnya, diusahakan untuk dibaca pagi dan petang. Ini diantara sebab untuk mencegah gangguan jin. Wa minha, diantaranya suratul ikhlasi wal falak wan nas, adalah membaca surat al ikhlas, al falak, dan surat an nas. Wa minha ahadisu waradat anil rasul alaihi salatu wasalam, dan yang lainnya dari hadis-hadis yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam. Di antara hadis tersebut, barang siapa yang membaca keutamaan-keutamaan ayat, di antaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, dari Abi Mas'ud Al-Badri, man qara'a, kata Rasul, bil ayatain min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang membaca dua ayat di akhir dari surat Al-Baqarah pada malam harinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terjaga dengannya. Akan menjaganya. Nah, ini di antara hadis-hadis tersebut banyak sekali. Misal membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Ketika pagi hari, kalau malam, kalau sore, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Dan yang selainnya dari apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam kita baca. Falyahrisil insanu alaiha sabahan wa masaan, fa inna dzalika min asbabi dafi adziyatil jin. Maka seseorang hendaknya dia bersemangat untuk membacanya, ya, di pagi dan petang harinya, karena ini merupakan sebab-sebab yang akan mencegah gangguan jin. Yang kedua, cara untuk mengangkat adalah fahuwa idza waqa'a bil insani fa innahu yuqra alaihi ayatun minal qur'an fiha takhwif wa tadzkir wal isti'adzah billah azza wajal hatta yakhruj. Yaitu dengan apabila seseorang tertimpa musibah ini, maka dibacakan kepadanya ayat-ayat yang di situ terkandung ya takhwif, untuk menakut-nakuti ya tentang hari akhir. Nah, namanya jin, mereka juga dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala syariat kalau mereka beriman bihi wa ni'mah. Nah, baik. Di situ juga diingatkan masalah-masalah enam tentang gangguan, mengganggu. Nah, ayat-ayat yang seperti ini yang mengandung isti'adah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga keluar. Ini yang bisa dilakukan yakni dengan membacakan ayat-ayat yang terkandung padanya takwif, isti'adzah billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata beliau yang menjadi syahid pada pembahasan kita dalam bab sabar, qaulur rasul alaihi salatu wasalam, sabda rasul alaihi salatu wasalam li hadhil mar'ah, kepada perempuan ini, wanita itu, enam, ketika beliau menyatakan in syi'ti sabarti walakil jannah, jika engkau mau bersabar maka balasannya adalah jannah. Maka wanita itu mengatakan asbir, aku akan bersabar. Fihi dalilun, di sini terdapat dalil ala fadilati sabar, ya, akan keutamaan dari sabar. Wa annahu sababun lidukhulil jannah, dan sabar merupakan sebab ya dimasukkannya seorang ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala wallahul muwafiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ya, ini mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.